إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan masih dalam surah Talaq dari tafsir Ibn Katsir rahimahullah taala. Masuk pada ayat yang ke-6. Qauluhu ta'ala askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, dan tempatkanlah mereka istri-istri kalian dimanapun kalian tinggal apabila kalian mendapati kemampuan. Wala tudarruhunna lidudayyiqu alaihinna, dan janganlah menyusahkan mereka untuk membuat hati sempit, untuk membuat hati mereka sempit atas perkara tersebut. Yaitu jangan sengaja mendzalimi istri untuk supaya ya sengaja untuk supaya istri tersebut ya kemudian bercerai ya. Jadi tidak boleh merencanakan untuk memudaratkannya, menyusahkannya sehingga bisa menuntut khulu. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Kalau ternyata mereka itu dalam kondisi hamil, yaitu ketika dicerai mereka dalam kondisi hamil, fa anfiqu alaihinna hatta yadh'na hamlahun. Maka berilah nafkah atas mereka sampai istri yang dicerai tersebut melahirkan kandungannya. Fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Dan apabila mereka menyusui, yaitu istri yang sudah dicerai kemudian masa iddahnya selesai dengan melahirkan anaknya, kemudian mau untuk menyusui anak tersebut, maka datangkanlah kepada mereka bayarannya. Jadi harus diberikan. Kalau bahasa sebelumnya itu fa'angfiqu, diberilah nafkah karena masa iddahnya belum selesai, karena seorang yang menikahi seorang yang menceraikan istrinya dan belum selesai masa iddahnya wajib nafkah. Adapun setelah selesai masa iddahnya bukan nafkah yang wajib. Di sini bahasanya adalah fa'atuhunna ujurahun. Kalau mantan istri tersebut mau menyusui anak kita, maka berikanlah bayaran bagi mereka, upah dari penyusuan tersebut. Wa atamiru bainakum bima'ruf, dan hendaknya perkara di antara kalian setelah bercerai terkait tentang urusan anak tersebut, maka hendaknya kalian bermusyawarah dengan baik. Fa in ta'assartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau ternyata sulit ya, ternyata ibunya yang melahirkannya tidak mau menyusuinya dengan sebab misalkan suaminya tidak mau memberikan upahnya, maka boleh disusukan kepada wanita yang lain. Liyunfiqu sa'atin min sa'atihi hendaknya orang yang punya keluasan rizki untuk memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rizki yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, dan barang siapa yang dibatasi rizkinya maka hendaknya tetap dia tunaikan nafkahnya ya dari apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang kecuali apa yang Allah sudah berikan kepadanya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, dan sebentar lagi Allah akan jadikan setelah kesulitan ini ada kemudahan. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, amiran ibadahu, memerintahkan para hambanya, idza tallaqa ahaduhum al-mar'ata, apabila seorang di antara mereka menceraikan istrinya, ayuskinaha fi manzilin hatta tanqadi iddatuha, hendaknya suami atau seseorang yang menceraikan istrinya hendaknya tetap memberikan tempat tinggal kepada istri tersebut sampai selesai masa iddahnya. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal yang di mana suaminya tadi tinggal. Jadi tetap satu rumah. Ya, tetap satu rumah. Jangan pisah rumah. Walaupun sudah terlontar lafaz talak, ya, tetapi masa iddahnya belum selesai, maka tetap harus satu rumah. Ya. Sehingga talak itu enggak boleh pakai hawa nafsu, enggak boleh pakai emosi. Ya, dikit-dikit pulang kamu. Ya. Pergi kamu dari rumah ini, pulang ke rumah orang tuamu misalnya. Ini ucapan-ucapan emosi atau ucapan-ucapan yang kurang berpikir ketika mengucapkannya, namanya emosi. Maka Islam ini mengajarkan kepada kita, walaupun proses perceraian pun tetap dilakukan dengan ma'ruf, dengan baik. Tidak boleh dengan emosi, dengan hawa nafsu. Enggak boleh. Askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka dimanapun kalian tinggal. Ai indakum mi wujdikum, yaitu tinggal, berilah tempat tinggal bagi mereka. Ai indakum, di sisi kalian, satu tempat dengan kalian. Mi wujdikum, dari yang kalian miliki, dari apa yang kalian mampu. Ya, qala Ibnu Abbas wa Mujahid ghairu wahid, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lainnya, yakni min si'atikum, dari usaha kalian. Ya, dari kemampuan kalian. Bisanya ngontrak ya ngontrak. Kalau bisa buat rumah ya alhamdulillah. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Hatta qala Qatadah, illam tajid illa janba baitika fa askinha fihi. Sampai walaupun kau tidak dapati, ya, kecuali di sisi rumahmu, ya, yaitu di sisi tempat tidurmu, fa askinha fihi, maka tempatkanlah dia di dalamnya. Ya, kalau memang tidak didapati kecuali satu ruangan, tempatkanlah dia. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa pentingnya rumah bagi seorang yang sudah berumah tangga. Dan hukumnya wajib seorang suami mengusahakan untuk membangun rumah, untuk memiliki rumah. Karena al-hijabul ula, hijab pertama kali bagi wanita adalah rumahnya. Penutup aurat pertama kali, paling kokoh, paling aman, paling tentram bagi wanita adalah rumahnya. Sehingga seorang wanita yang di dalam rumah tidak terlihat dari luar, ya, dia tidak diwajibkan untuk memakai pakaian yang seperti di luar. Yang penting dia tutupi apa yang ma'ruf dari selain anggota wudunya. Ya, ini kalau di dalam rumah. Menunjukkan bahwasanya wajibnya seorang kepala rumah tangga untuk memiliki rumah. Miwujdikum, dari apa yang kalian dapati semampu kalian, sebisa kalian. Kalau bisa bangun, alhamdulillah. Kalau belum bisa, yang kontrak. Ya. Kalau zaman dulu ma'asyiral muslimin, di mana rumah itu tidak lebih mahal dari pakaian. Ya, di zaman itu rumah tidak lebih mahal daripada pakaian. Jadi untuk beli satu kain untuk menutupi tubuh kita, itu kain satu stel gitu, satu stel pakaian dari izar, sarung ataupun rida atasan, itu harganya satu rumah. Satu rumah, ya, satu rumah taruhlah orang dulu tipe 36 lah, 6 kali 6. Satu rumah. Kalau sekarang jauh sekali antara pakaian dengan rumah. Ya, pakaian paling 100 ribu dapat satu stel. Kalau rumah 100 juta enggak dapat. Ya. 100 juta enggak dapat. Perbandingannya sangat jauh. Sehingga kalau dulu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya mereka sangat mudah untuk membuat rumah. Nah, kalau zaman sekarang, ya, maka berlakunya miwujdikum, sedapat daripada kalian, semampu daripada kalian, yang penting ada, wajib, ya, baik miliknya ataupun dia sewa. Kemudian yang kedua, bagi gharim, seorang yang terlilit hutang atau dia bangkrut, maka barang hartanya, barang-barangnya boleh diambil kecuali rumahnya. Kecuali rumahnya. Jadi misalkan aset-asetnya dia bangkrut begitu ya, aset-aset tanahnya ini itu boleh dijual ya. Dari pihak hakim penguasa untuk menjual barang-barang tersebut untuk melunasi hutang dia, kecuali satu, yaitu rumah dia. Ya, sehingga karena rumah ini adalah kebutuhan yang sangat mendasar, sehingga tidak boleh dirampas untuk dijual untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, ini tidak boleh. Demikian pula seorang juga demikian, kalau hutangnya banyak sekalipun, rumah intinya, rumah yang memang dia tempati untuk apa, anak istrinya, untuk dia tinggal di situ, maka jangan dia jual. Jangan dia jual. Adapun asetnya yang lain, rumah yang lain, mobil, silakan dijual. Tapi rumah yang inti, ya, karena terkadang orang rumahnya banyak ya, atau rumahnya terlalu luas, tapi rumah yang inti yang mencukupi untuk satu keluarganya, itu jangan dijual. Ya, jangan dijual. Karena itu ada hak, bukan hanya kita, tapi hak anak istri kita. Naam. Wa qawluhu wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhinna. Jangan memudaratkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Qala muqatil Nuhayyan, ya'ni yudajirhunna, yudajirha litaftadi minhu bimalihi aw takhruju min maskanihi. Yaitu jangan kamu bersikap kaku kasar kepada istri yang sudah kamu cerai. Ini perhatikan ya. Jadi bagi yang mencerai istrinya, wala yudajirha, jangan menghajarnya. Yudajiruha itu adalah bahasanya itu kalau berpapasan itu tidak boleh buang muka. Apa itu bahasanya? Melengos. Nah, melengos. Jadi istri yang dicerai tadi, kalau ketemu itu jangan kita apa tadi, memalingkan muka. Atau jangan yudhajiruha, maksudnya adalah jangan kita tinggalkan dia di rumah tersebut. Misalkan kalau kamu tidak keluar dari sini, saya yang keluar, kan begitu kan? Nah. Maka mengeluarkan dia dari rumah kita juga enggak boleh. Kitanya keluar juga enggak boleh. ya, tidak boleh. Litaftadi minhu bimalih, ya, di mana tujuannya biasanya seperti itu ada dua, agar supaya istrinya yang membayar dengan hartanya, yaitu khulu. Kalau khulu itu kan nanti maharnya akan dikembalikan. Jadi jangan sampai seorang suami itu menyengaja memperlakukan istrinya dengan kasar, dengan kaku, supaya istrinya minta cerai, minta khulu. Kenapa? Karena nanti maharnya bisa balik, untung dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka di Al-Qur'an sudah disebutkan wala tudarruhuna, jangan memudaratkan mereka, litudayyiqu alaihim. Ya, supaya mereka itu bersempit hati. Yaitu janganlah ya menyempitkan mereka, berpaling dari mereka, menyusahkan mereka ya, untuk supaya kamu mendapatkan tebusan dari harta-hartanya. Yaitu khulu, ketika istri khulu maka otomatis apa namanya maharnya itu akan dikembalikan. Au takhruju min maskanihi, atau dengan sengaja dibuat tidak nyaman, ya tidak disapa, dikasari, supaya apa? Takhruju min maskanihi, supaya keluar sendiri, enggak usah diusir dari tempat tinggalnya. Itu pun tidak boleh. Susah ya kalau cerai begini ya. Kayaknya sangat jarang ya di masyarakat. Tapi inilah Islam mengaturnya, harusnya demikian. Ya. Kalau proses cerainya dari awal sampai akhirnya bagus, maka talaknya namanya talak sunnah, talak sunni. Talak yang dia dapat pahala dengan itu. Ya. Tapi kalau talaknya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, jatuhnya talak bid'i, yang itu dosa besar bagi dia. Qala Tsauri an Mansur, ana bidduha wala tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Qala, beliau mengatakan Abi Adz-Dzuha ketika menafsirkan ayat ini, yutalliquha fa idza baqiya yawman raja'aha. Yaitu janganlah kalian memudaratkan mereka, menyempitkan hati mereka, yaitu dengan sengaja ditalak, kemudian setelah tersisa dua hari dirujuk. Ya. Hampir ya selesai masa iddahnya baru dirujuk. Kan berarti lama sekali kan? Ya. Lama sekali. Ya, tiga kali masa suci. Atau kalau hamil misalkan. Kalau hamil ya dicerai pada bulan yang pertama atau kedua sampai melahirkan, kan lama sekali. Sampai 9-8 bulan. Kemudian setelah mau lahiran baru dirujuk. Ya, jangan seperti itu. Ya. Maka di dalam syariat untuk menghindari alasan-alasan seperti ini, maka syariat ini mengatur tidak boleh mengusir istri tersebut, tetap dikasih nafkah dan tidak boleh dihajar. Tidak boleh di apa tadi memalingkan muka, tidak boleh kasar seperti biasa. Bahkan diperlakukan dengan baik supaya ketika sudah cerai kesannya ada kesan yang baik. Dan biasanya nanti enggak sampai cerai kalau seperti itu. Qaluhu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Kalau wanita yang dicerai tadi adalah wanita hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berilah nafkah atasnya. Hatta yadhana hamlahunna, sampai dia melahirkan kandungannya, bayi kandungannya. Qala katsir minal ulama, berkata kebanyakan dari para ulama, di antara Ibnu Abbas, wa ta'ifatun minas salaf wa jama'atun minal khalaf, ya, demikian pula sebagian besar daripada ulama salaf dan banyak juga dari kalangan ulama belakangan, bahwasanya ayat ini, hadihi fil ba'in in kadat hamilan anfaqa 'alayha hatta tada'a hamluha, yaitu pada talak bain. Bain, talak bain itu ada dua. Bainunah sughra, ada bainunah kubra. Bain sughra, bain kubra. Walaupun kalau dikatakan bain, itu biasanya talak bain kubra. Bain sughra itu adalah seorang yang mentalak istrinya pada talak satu dan dua, dan selesai masa iddahnya. Selesai masa iddah, itu namanya bainunah sughra. Bain sughra. Kenapa dikatakan talak bain sughra? Karena ketika dia ingin kembali, bahasanya bukan rujuk ya, kalau rujuk itu di masa iddah. Kalau ingin kembali dengan mantan istrinya, maka tinggal dia nikahi, ya ada walinya, ada saksinya, ada walimahannya. Ya. Kalau rujukan tinggal kalimat rujuk saja. Nah, kalau bain kubra dan diitlakkan talak bain adalah talak tiga. Seorang yang sudah mentalak istrinya dengan talak tiga, maka ini namanya bain kubra. Dia tidak bisa menikahi mantan istrinya tadi sampai istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan dengan suaminya yang baru. Kemudian dicerai, baru kemudian balen begitu ya. Tetapi kalau direncanakan, gak boleh. Misalkan nyuruh orang, tolong kamu nikahi mantan istri saya ya, nanti setelah itu kamu cerai karena mau tak nikahi lagi misalnya. Nah ini kalau rencana gak boleh. Ya. Kembali kepada tema, bahwasanya ayat ini mengenai talak bain, ya, yaitu talak bain kubra. Kalau ternyata talak tiga posisinya hamil, maka tetap harus dinafakoi, ya, sampai bayinya itu keluar, terlahirkan. Ya. Kalau talak bain kubra saja demikian, apalagi talak bain yang sughra, talak satu dan talak dua. Qalu, mereka mengatakan bidalilin anna raji'iyah tajibu nafaqatuha sawa'un kana hamilan aw ha'ilan. Mereka beralasan bahwasanya talak raji'i talak satu dan dua, kalau selesai rujuknya, masa rujuknya namanya bainunah sughra, itu tetap wajib menafkahi, sama saja hamil atau tidak hamil. Jadi perlu diperhatikan, para ulama, mayoritas ulama berpendapat kalau talak tiga masa iddahnya itu tidak harus dinafkahi dan tidak harus tempat apa tinggal satu tempat. Yang kita bicarakan tadi ya tetap harus tinggal satu tempat adalah apa? Talak raji'i, yaitu talak satu dan talak dua, wajib nafkah. Pada talak tiga, mayoritas ulama berpendapat tidak wajib dinafkahi dan tidak wajib satu tempat, karena satu tempat akan memudaratkan justru, ya, karena dia harus nikah lagi dengan orang lain. Kalau talak satu dan talak dua, justru syariat menginginkan apa? Supaya balen, supaya rujuk, sehingga harus satu tempat. Nah, kemudian dikarenakan pada talak tiga tidak wajib untuk nafkah saat-saat masa iddahnya, maka Allah menyatakan demikian, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun. Ya, kalau ternyata mereka pada talak tiga posisinya hamil, maka tetaplah beri infak. Infak ini maksudnya adalah nafkah, ya, atas mereka sampai mereka melahirkan janin-janin mereka. Ini penting ya, ini penting sekali. Walaupun masing-masing insya Allah kita tidak berharap terjadi perceraian pada rumah tangga kita, tapi kita harus belajar. Ya, karena kalau tidak tahu ilmunya, ya nanti bisa bahaya. Jangan-jangan malah jatuh kita nggak sadar. Ya. Dan kita tidak tahu takdir ke depan bagaimana. Sehingga kalaulah terjadi takdir tersebut, ya, kita akan jalani dengan sesuai syar'i, sesuai dengan ya syariat yang mulia ini. Wa qala akharun, ulama yang lain berkata bal siyaquluhu fir raj'iyat, bahkan ayat ini umum pada talak raj'i ataupun talak bain. Wa inna manassa 'alal infaq 'alal hamil wa in kanat raj'iyatan li anna al hamala tatulu maddatuhu ghaliban fahtija ila nassi 'ala wujubil infaqi ila al wad'i li alla yatawahhama annahu innama tajibu nafaqatu bimiqdari muddatil iddati. Kemudian menurut ulama yang lain yang berpendapat bahwasanya ayat ini umum talak raj'i dan talak bain, hanyalah di sini disebutkan secara tekstual di dalam ayat untuk wajibnya memberikan nafkah kepada wanita hamil yang ditalak, ya walaupun di dalam talak raj'i, dikarenakan wanita hamil itu masa iddahnya panjang, secara umum panjang, sehingga membutuhkan kepada dalil yang tekstual, pernyataan yang tegas atas wajibnya nafkah sampai melahirkan, supaya menghilangkan prasangka-prasangka, ya pikiran-pikiran, ya yang menyatakan tidak wajib nafkah, ya semasa-masa iddah tersebut. Nah, syariat ini memutus celah, ya jangan sampai manusia itu lah kemudian berpikiran karena masa iddahnya sangat panjang, tidak wajib, wajibnya cuma 3 bulan atau 3 kali masa suci, ya 4 bulan 10 hari dan seterusnya. Sumakhtalafal ulama'u, kemudian para ulama berbeda pendapat. Halin nafaqatu laha bibasitati hamli am lil hamli wahdahu, apakah nafkahnya itu dengan perantara kehamilan atau ya karena kehamilan itu. Ala qaulain, ya terdapat dua pendapat. Mansusaini ani Syafi'i, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i ada dua riwayat. Wa ghairihi, dan yang lainnya pula. Wa yatafarra'u 'alaiha masailu katsiratun madhkuratun fi ilmil furu', dan pembahasannya, cabang persoalannya itu sangat banyak yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Nanti ya apakah nafkahnya itu dengan perantara hamil atau hamil itu? Ya. Apakah ibunya, apakah janinnya? Ibaratnya bahasanya kita begitu. Yang dinafkahi itu ibunya apa janinnya? Nanti di sini perhitungannya bisa beda. Ya, perhitungannya beda. Kalau ternyata dia berpendapat janinnya saja, berarti kebutuhan si janin itu yang dipenuhi. Adapun ibunya tidak, ya. Adapun sebagian ulama berpendapat ya ibunya juga, ya. Karena janin mengikuti hukum daripada ibunya. Jadi dua-duanya itu masuk di dalam nafkah. Dan nafkah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini beda dengan hibah pemberian. Kalau nafkah itu sesuai memang dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti misalkan kita memberikan hadiah kepada anak. Kalau sifatnya hadiah harus sama. Tapi kalau sifatnya nafkah beda. Anak yang besar dengan anak yang kecil beda. Anak yang sudah kuliah, anak yang masih SD beda kebutuhannya. Ya, semuanya berbeda. Itu nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Istri yang sudah punya anak banyak dengan istri yang belum punya anak, kebutuhannya beda. Nafkahnya beda. Tetapi yang namanya hadiah harus sama. Hadiah itu harus sama. Kalau kita punya anak, ya sama-sama dikasih hadiah. Walaupun hadiah kepada anak yang besar, kepada anak yang masih kecil bisa berbeda, tetapi sama-sama harus dikasih hadiah. Ya, sama-sama harus dikasih hadiah. Sehingga bedakan ya bahasa nafkah dengan bahasa hadiah, bahasa ajr. Jadi yang namanya nafkah adalah sebuah kelaziman syariat yang menuntut kita untuk mengeluarkan harta, ya, kepada pihak-pihak yang memang menjadi tanggung jawab kita untuk menghidupinya. Anak, istri, orang tua, termasuk kakak adik kita yang membutuhkan, itu masuk ke nafkah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hibah. Kalau hibah itu pemberian tanpa dasar, pokoknya ngasih begitu saja. Bukan termasuk kewajiban nafkah dan tanpa dasar, pokoknya ngasih saja. Nah, kalau sudah ngasih saja seperti ini, maka harus sama-sama dikasih semua anak-anak itu. Enggak boleh yang satunya dikasih, yang lainnya tidak, akan iri. Enggak adil seperti ini. Kemudian ajr, ajr itu upah. Kalau upah berarti karena orang tersebut melakukan sesuatu. Misalkan kamu kalau ranking satu akan Abi belikan sepeda. Yang ranking satu dari anak 10 cuma satu. Yang dibelikan sepeda siapa? Yang ranking satu tadi. Ini namanya ajr. Bayaran. Ya, karena ketika berjanji sesuatu kemudian dia mengusahakan, dia tercapai, maka dikasih ajr, dikasih bayaran atau dikasih, walaupun bahasa kita itu kadang dikasihnya hadiah gitu ya. Lebih tepatnya itu adalah ajr. Ya, ajr. Seperti kita sholat, dapat ajr, dapat pahala, bayaran sama. Tapi kalau hadiah, itu seperti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita enggak berbuat apapun, Allah tetap berikan kenikmatan kepada kita. Nah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fa in arda'na lakum, kalau istri yang sudah tadi dicerai ternyata mau menyusui anak kalian, ai idza wada'na hamlahunna wa hunna tawaliqu faqad banna bin qida'i iddatihinna wa laha hina idin antardi alwalada walaha antamtani'a minhu. Apabila wanita tersebut sudah melahirkan janinnya dalam keadaan dia ditalak sebelumnya, maka akan jelas selesai iddahnya dengan apa? Dengan kelahiran tadi. Maka bagi wanita tersebut, dia punya hak untuk memilih untuk menyusui anaknya, atau dia berhak menolak untuk menyusui anaknya. Itu hak. Karena kewajiban menyusui itu atas siapa? Saya tanya. Kewajiban menafkahi air susu itu adalah kepada bapak, walaupun bapak enggak punya air susu. Maksudnya adalah nafkah ini wajib bagi seorang bapak. Jadi dia yang bertanggung jawab. Anaknya dipersusui atau tidak, anaknya minum ASI atau tidak, itu bukan tanggung jawab ibu. Tanggung jawab ayah. Jadi ini penting. Supaya tidak ribut. Loh, kamu kan, kalau saya enggak punya ASI, kamu yang punya ASI. Enggak bisa begitu. Tanggung jawab kepada bapak. Istri berhak menolak. Paham ya? Nah, ibu jahat sekali enggak mau memberikan ASI-nya. Bukan begitu. Itu hak. Hak daripada seorang ibu. Ya. Nanti suaminya yang menentukan. Suaminya yang menentukan. Kalau wanita tadi masih menjadi istrinya, suaminya bisa perintahkan, susui anak kamu. Wajib wanita itu menyusui. Sekarang posisinya wanita tadi sudah bukan istrinya. Mantan suaminya tidak bisa memerintahkannya. Maka haknya kembali kepada si wanita tadi. Apakah dia mau menyusui ataukah dia tidak mau menyusui anaknya. Boleh enggak hak wanita tadi? Kenapa? Kalau memang menyusui, konsekuensinya bapaknya harus menafkahi. Memberikan ajr, bukan nafkah ya. Karena ini sudah cerai, memberikan ajr, bayaran. Kalau ternyata ya, bapaknya tidak mau memberikan ajr, memberikan upah atas persusuan anaknya, maka si ibu berhak menolak. Tapi walaupun ibu biasanya enggak tega, tapi nanti si bapaknya itu akan berdosa dengan itu. Sama saja yang menyusui itu ibu kandungnya ataupun yang lainnya, tetap bapaknya ini memberikan ajr, memberikan upah atas air susu ibu tadi. Walakin ba'da an tardiyahu bil laba wa huwa bakuratul laban allati la qawama lil maulud ghaliban illa bihi. Akan tetapi pemberian ajr ini biasanya tidak langsung, karena ASI, kalau seorang baru melahirkan, itu ASI-nya belum bermanfaat bagi anaknya. Baru beberapa hari setelah itu akan bermanfaat bagi si bayi. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, kalau bisa, ya seperti kebiasaan orang Arab, ketika si bayi itu, ketika si ibu itu baru melahirkan begitu ya. Ini anak bukan dokter ya, tapi ini Muqayyim. Baru melahirkan, maka jangan langsung menyusui anaknya. Karena air susu dari ibu yang baru saja melahirkan, itu laqawwa malahu. Tidak bermanfaat bagi si bayi. Bahkan bisa keracunan itu si bayi. Harus ditunggu beberapa hari. Nah, bagaimana menyusuinya? Dipersusukanlah kepada wanita yang sudah menyusui. Oleh karena itu, orang Arab biasa, ya, kalau istrinya melahirkan, tidak langsung istrinya suruh menyusui. Tidak. Dicarilah wanita yang sudah menyusui, kemudian akan diberikan kepadanya. Manfaatnya dua. Yang pertama, anaknya akan sehat, tidak keracunan, tidak sakit. Yang kedua, memperbanyak saudara. Dengan adanya saudara persusuan. Inna radha'ah, ya sesungguhnya yang namanya persusuan itu adalah hubungan seperti rahim, seperti hubungan kerahiman. Jadi hubungan persusuan itu seperti hubungan kerahiman. Memperbanyak saudara. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Wallah alam, secara medis modern saya tidak tahu, tetapi yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud demikian. Ya. Karena secara umum ASI pertama dari setelah melahirkan itu biasanya ya laqawama ya lil maulud, tidak punya manfaat bagi bayi yang dilahirkan. Walaupun tidak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika enggak punya pengaruh, ibaratnya walaupun minum masih kelaparan. Makanya nangis terus. Bahkan beberapa kejadian menjadi keracunan bahasanya. Nah, ini adalah keumuman daripada wanita. Nah, setelah nanti ASI-nya tersebut ASI yang sudah berkualitas, ASI yang sudah bagus, maka barulah diberi ajr, diberi bayaran dari ASI tadi. Dan kalau mau dinilaikan dengan uang itu luar biasa, mahal sebenarnya. Tapi bil ma'ruf, sepantasnya. Coba saja. Jika si ibu tidak bisa menyusui anaknya, antum harus beli susu kotak, susu apa namanya itu? Formula. Habis berapa itu? Itu habis berapa? Itu saja tidak bisa mengalahkan ASI. Ya. Maka harus bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan punya istri ASI-nya itu bagus. Karena kalau ya ASI-nya tidak bagus, nanti kita keluar uang lebih banyak lagi, ekstra. Benar-benar ekstra, luar biasa. Maka disyukuri dengan apa? Ya, kalau dia istri kita, berilah nafkahnya. Kalau sudah ditalak, berilah ajernya. Ajer itu upahnya, gajinya. Berapa? Ya sewajarnya. Bagaimana menentukannya? Wa'tamiru. Kan di sini wa'tamiru bainakum bima'ruf, musyawarahkanlah di antara kalian dengan baik. Suruh musyawarah. Karena walaupun suami istri ini sudah cerai, anaknya tetap anaknya, harus musyawarah. Nah. Fadhil dikumandangkan adzan terlebih dahulu. قال الإمام ابن كثير رحمه الله فإن أرضعت استحقت أجر مثلها. Kalau ibunya tadi menyusuinya, maka dia berhak mendapatkan bayaran semisal dari air susu yang dikeluarkan bagi anaknya. Ya dihitung saja tadi ya, kalau susu formula berapa? Harganya berapa? Masing-masing ya? Ya masing-masing, lupa saya. Berapa? Ada yang pakai susu formula? Anaknya? Ya, taruhlah per hari 50 ribu cukup? Cukup ya? Ada yang cukup apa tidak? Ya. Kelihatannya pakai ASI semua ini. Nah, walaha an tu'aqida abahu aw waliyahu ala ma yattafiqani alayhi min ujratin. Maka si wanita tadi, ibu dari anak tadi, berhak untuk mengadakan akad, perjanjian dengan ayah si bayi atau dengan walinya. Karena kalau si ayah ini gak tanggung jawab, kabur misalkan, nanti jatuhnya ke walinya. Siapa wali yang berikutnya? Ke atas dulu. Siapa? Kakeknya. Ya. Kan bisa saja terjadi. Ya, seorang cerai kabur, gak tahu kemana. Anaknya butuh, ya butuh nafkah. Istrinya butuh ujrah ini. Nuntutnya ke siapa? Nuntutnya ke walinya. Siapa walinya? Berarti kakeknya. Ya, kakeknya. Harus ada perjanjian yang saling sepakat di situ. Nilai besaran daripada upahnya, upah menyusui. Walihada qala ta'ala fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun. Kalau mereka wanita tersebut mau menyusui bagi anak kalian, maka datangkanlah bagi mereka ya bayarannya, dikasih bayarannya. Islam itu ya, Islam membawa adalah agama yang membawa apa? Solusi. Bukan pakai perasaan. Ya, ini kenyataan. Ya. Wa qawluhu wa atamiru bainakum bima'ruf, dan musyawarahkanlah urusan tersebut di antara kalian dengan baik. Ay waltakun umurukum fima bainakum bil ma'rufi min ghairi idrarin wala mudharatin. Hendaknya perkara musyawarah di antara kalian itu dengan baik, tanpa memudaratkan orang lain atau memudaratkan diri sendiri. Kama qala ta'ala fi surat Al-Baqarah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Ya. Jangan sampai seorang ibu mendapatkan mudarat dengan anaknya, dan jangan sampai seorang anak itu membuat mudarat kepada bapaknya. Ya. Wa qawluhu wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau ternyata sulit untuk sepakat, ya, sulit untuk sepakat kedua belah pihak ini, maka hendaknya dipersusukan kepada wanita lain. Ai in ikhtalafa ar-rajul wal mar'ah fa talabat al-mar'atu fi ijrati ar-ridha'i katsiran wa lam yujibha ar-rajulu ila dhalik. Ya. Yaitu kalau terjadi perbedaan pendapat antara laki-laki dan perempuan yang sudah bercerai tadi. Kemudian misalkan seorang wanita tadi meminta bayaran atas persusuan tadi terlalu banyak, sehingga si laki-laki tersebut tidak mampu dan tidak setuju. Aw badala rajulu qalilan wa lam yuwafiqhu alayhi, atau si laki-laki berinya terlalu sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan daripada ibu yang menyusui tadi. Maka hendaknya sayartadi'u lahu khairuha, hendaknya wanita lainlah yang menyusuinya, ya, kemudian diberi upah wanita tadi itu. Falau radiyatil bimas tu'jirat bihi al-ajnabiyatu fahiya ahaqu biwaladiha. Kalau si ibu ridha, ya, kalau si ibu ridha dengan wanita lain itu untuk mempersusui anaknya, maka dipersilahkan. Kalau tidak, ya tidak usah. Kenapa? Karena pada anak yang masih kecil, ya, maka ibu itu ahakku biwaladiha, lebih berhak menentukan anaknya. Jadi anak yang masih punya ketergantungan dengan ibu masa persusuan, maka si ibu itu punya hak yang lebih besar. Jangan dibawa oleh bapaknya. Ketika sudah bercerai ini, bapaknya jangan dibawa. Dibawa sama ibunya. Dia yang paling berhak, paling wajib. Ya. Kalau sudah nanti tamyiz, baru dikasih pilihan. Mau ikut bapak apa ikut ibu? Ya, kalau sudah mulai berpikir, mau ikut bapak atau ibu? Ya. Nanti diserahkan kepada anaknya. Tapi kalau masih kecil, maka lebih berhak ibunya itu yang menentukan. Kecuali kalau ibunya, ya, menyia-nyiakannya, menelantarkannya, maka tentunya yang bertanggung jawab penuh adalah bapaknya. Wa qauluhu ta'ala liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaknya orang yang punya keluasan memberikan nafkah dari harta yang sudah Allah berikan bagi dia begitu luas. Ay liyunfiq 'alal maulud, ya. Waliduhu wa waliyuhu bihasbi qudratihi. Yaitu hendaknya memberikan nafkah kepada anak, yaitu hendaknya orang tua atau wali memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan dia. Kalau memang dia rizkinya banyak, ya jangan sedikit ngasihnya, yang banyak ngasihnya. Ya, liung fiqdu sa'ati min sa'ati. Kalau memang dia punya hartanya banyak, kasih yang banyak, jangan sedikit. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, tapi barang siapa yang rizkinya dibatasi oleh Allah, sedikit rizkinya, falyunfiq mimma atahu Allah, tetaplah dia berikan infak dari apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Artinya apa, ma'asyiral muslimin, yang namanya nafkah itu tidak akan gugur dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Beda yang namanya yang lain bisa gugur, ya, tapi yang namanya nafkah itu tidak bisa gugur, ya, tidak bisa gugur. Perbedaannya, bagi yang kaya dia bisa berikan secara penuh, bahkan lebih. Bagi yang sempit rizkinya, maka berikan sesuai apa yang Allah berikan. Berikan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jangan tutup-tutupi. Jangan ditahan-tahan. Allah memang berikan segitu, berikanlah kepada anak istri kita. Karena nafkah itu tidak akan gugur dengan kemiskinan dan kefakiran kita. Ya. Ibaratnya kalau anak istri kelaparan, apakah kita bisa beralasan, saya gak punya uang, udah gak usah lapar saja. Bisa gak seperti itu? Gak bisa. Sehingga gak ada alasan, lapar itu akan tetap lapar. Gak peduli kita punya uang atau tidak punya uang, lapar tetaplah lapar, harus dikasih makan dan minum. Sehingga sekali lagi yang namanya nafkah tidak akan gugur dengan kefakiran dan kemiskinan kita. Uzurnya di situ adalah apa? Kalau kita memang dibatasi rizkinya, berikanlah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sehingga tidak boleh beralasan ya lari dari tanggung jawab nafkah hanya karena miskin. Ya, tetap berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Beda-beda, ya. Jadi nafkah tidak akan gugur walaupun yang diberikan itu kadarnya berbeda-beda. Nah, itu harus penting kita pahami yang namanya nafkah. Jangan sampai dengan alasan miskin, fakir, kemudian ditelantarkan itu anak. Tidak boleh. Yang namanya nafkah tetap wajib sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, hadatsana Ibnu Humaid qala hadatsana Hikam an Abi Sinan qala sa'ala Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an Abi Ubaidah. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya mengenai Abi Ubaidah bin Al-Jarrah. Faqila innahu yalbisu atau yalbasu al-ghalidha min ath-thiyabi wa ya'kulu akhshana ath-ta'ami. Ketika Umar bin Khattab bertanya mengenai keadaan sahabat Abi Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat yang dipersaksikan masuk surga, maka diceritakan beliau pakaiannya itu kain dari kain yang kasar, ya. Kalau bahasa orang tua dulu ceritanya itu apa? Pakaiannya karung goni begitu ya. Ya kalau dengar cerita-cerita orang tua dulu pak ya, dulu zaman Jepang pakaiannya pakai karung goni kan begitu kan kalau cerita. Dan makan dari makanan yang paling buruk kualitasnya. Faba'atsa ilaihi bi alfi dinar. Maka kemudian Umar bin Khattab melihat saudaranya pakaiannya enggak bagus, makanannya enggak berkualitas, sebagai sahabat sama-sama muhajirin, beliau berikan 1,000 dinar. 1,000 dinar bayangkan. 1,000 dinar. 1 dinar itu ya 4,25 gram emas. 4,25 gram emas berarti berapa kalau dijadikan duit? 4 juta sekian lah. Dikali 1,000. Berarti berapa? 4 juta. Ya taruhlah 4 juta. 4 juta dikali 1,000. Berarti berapa? 4 miliar. Ngasih ke temennya 4 miliar. Ada yang mau praktek? Ini sahabat. Dalam keadaan Umar sendiri bukan orang yang kaya saat jadi khalifah itu. Bajunya tambalan. Ketika di rumah gandumnya habis, beliau hutang sama sekretaris negara. Seorang kepala negara hutang. Hutang apa? Untuk makan. Karena dapurnya kosong. Tapi ketika punya rizki, gak kikir beliau. Melihat saudaranya susah, walaupun pakaiannya sendiri sederhana, makanannya sendiri sederhana, tapi lihat saudaranya ini susah, dikirim itu 1,000 dinar. 4, sekian miliar lah ya. Subhanallah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada Rasul, "Unzur ma yasna'u biha idh huwa akhadhaha. Fama labitha an labitha al-layl min as-siyab wa akala atyab at-ta'am." Lihatlah terhadap apa yang bisa dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Dia bisa memakai pakaian yang bagus, bisa makan makanan yang berkualitas. Fajahu Rasulullah SAW fa akhbarahu. Ya. Kemudian Rasul datang menemuinya, fa akhbarah, dan mengkhabarkan ya apa yang beliau katakan tadi. Faqala rahimahullah, kemudian beliau semoga Allah merahmatinya ta'awwala hadhil ayah, membaca ayat ini sebagai tafsirnya, liyunfik dhu sa'ati min sa'ati, ya hendaknya orang yang punya keluasan rizki berilah nafkah dari keluasan rizkinya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tapi barang siapa yang rizkinya dipersempit, maka berilah infak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Iya, kalau memang kaya, ya tunjukkan asar daripada nikmat Allah pada diri dia. Sehingga dalam riwayat lain, Allah itu senang, yuhibbu ayyura asaru ni'amihi 'alaihi. Untuk diperlihatkan bahwasanya ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Dia tampakkan. Dia pakaiannya bagus, agak mahal atau mahal karena memang dia kaya. Nafas, malah justru Allah senang. Ya, bukan untuk pamer. Bisa beli ini dan itu, bukan. Tetapi untuk mensyukuri nikmat Allah dengan apa? Menunjukkan apa yang Allah berikan kepada dia itu banyak. Ya, kita beli gamis yang harganya 100-200, mungkin dia belinya 1 juta, 2 juta. Kalau dia memang mampu, tidak membebani, labas. Selama itu halal, tidak masalah. Ya, kita mungkin punyanya sepeda atau motor harganya mungkin cuma belasan juta. Yang kaya, ya pakainya mobil harganya ratusan juta. Kalau memang itu dari kemampuan dia, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang dari yang haram, maka itu tidak mengapa. Bahkan Allah mencintai, menyukai hamba yang menunjukkan keluasan rizki yang Allah berikan kepadanya. Ya. Tapi kalau memang ternyata dia gak mampu, ya tidak usah menunjukkan diri bahwasanya dia mampu. Wong tidak mampu, biasa saja. Wong tidak mampu, ya tidak mampu. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu tidak mempermasalahkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Kecuali ketika terlihat pada saudaranya itu israf, sesuatu yang berlebih-lebihan. Ada kisah nanti dalam hadis di Darhib wa Tarhib, nanti akan datang hadisnya. Kisah sahabat yang ketika membangun rumah dikasih kubah. Kasih kubah di atas rumahnya. Kubah kayak apa sih? Kayak masjid lah yang begitu ya. Lingkaran. Yang umumnya pada zaman Rasulullah rumah kayak gitu tuh enggak ada yang seperti itu. Pada zaman Rasulullah sekaya-kayanya orang ya rumahnya cuma kotak-kotak saja sudah. Ya, rumahnya kotak. Tingkat biasa, tinggi-tinggi biasa. Tapi kotak-kotak saja. Nah tiba-tiba ada satu sahabat buat rumah ada kubahnya. Di mana kubah itu tidak lazim di Arab ketika itu. Kubah itu biasanya orang-orang Persia. Dan untuk membuat kubah ini mahal. Rasulullah melihat seperti itu, beliau mukanya berubah. Ketika bertemu dengan sahabat tadi, beliau apa tadi? Berpaling muka. Sampai akhirnya sahabat tadi, ada apa ini? Rasulullah kok buang muka sama saya? Akhirnya sahabat yang lain menyampaikan, tadi itu melihat kubah di atas rumahmu tadi itu. Akhirnya sahabat tadi pulang, dihancurkan itu kubah. Dihancurkan. Baru Rasulullah kemudian wajahnya ceria kembali dan menyapa dia. Nanti akan dijelaskan. Artinya apa? Sesuatu yang israf, berlebih-lebihan, tidak ada hajatnya, ya, itu tidak disukai. Ya. Tidak ada keperluannya. Tapi kalau memang dia perlu hajat atau memang kebiasaan rumah di situ pakainya kubah, ya labas. Ya. Seperti di sini di Indonesia, keumuman rumah itu ada limasnya, ada apa namanya? Gentengnya. Justru jarang yang cuma kotakan saja. Ya kalau limasan gede ya enggak masalah. Karena itu umum di Indonesia, wajar di Indonesia. Ya. Sehingga beda kalau antum buat rumah, kemudian ada kubahnya seperti masjid. Itu memang mencolok seperti itu. Ya, Rasulullah SAW tidak suka yang pertama, yang israf berlebih-lebihan. Ya, itu manfaatnya apa. Kemudian yang kedua adalah syuhrah. Syuhrah itu mencolok sendiri. Mencolok sendiri. Memang bagusnya kalau buat itu jangan mencolok sendiri. Ya, jangan mencolok sendiri. Di fikih itu sebenarnya dibahas ya. Tentang masalah rumah. Memang paling bagus itu rumah adalah luas. Ya, paling bagus itu rumah yang luas. Dan tidak terlalu mencolok tingginya. Jadi yang bagus itu yang luas dan tidak terlalu mencolok tinggi. Walaupun kalau memang kita butuh dengan yang tinggi karena tanahnya sempit harganya mahal, boleh. Ya. Sesuai kebutuhan. Kalau tidak kebutuhan itu apa namanya? Sesuai dengan keadaan sekitar. Jadi ada pembahasan kalau di yang lain rumahnya satu tingkat, yo rumahnya tiga tingkat sendiri. Itu makruh hukumnya seperti itu. Ya. Kecuali kalau memang dia butuh tanahnya sempit, dia butuh tanah yang lebar. Tidak mengapa. Atau dia persiapkan untuk tamu karena keluarganya banyak. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim itu dalam lafaz kurang lebih wa firasyu rabi' li syaitan, dan tempat tidur atau kamar keempat itu bagi syaitan. Jadi kita punya tempat tidur kasur atau kamar keempat, dalam sebagian riwayat lain itu kamar ketiga, itu adalah syaitan, bagi syaitan. Hadis ini bukan seperti zahirnya. Karena sebagian orang berpendapat zahir, oh berarti maksudnya jangan tiga. Kalau tiga nanti runtungan kayak pocong. Gak boleh. Atau empat gak boleh. Kayak apa seperti itu. Jadi hadis ini terkait butuhnya kita membangun. Kalau kita butuh memang banyak, misalkan kita suami istri, kemudian anak kita masing-masing dibuatkan tempat tidur atau kamar, kemudian buat kamar lagi untuk tamu, itu tidak mengapa. Ya, atau tempat yang memang dia gunakan untuk singgah, manzil namanya dalam bahasa Arab. Kalau bait itu rumah yang biasa kita tidur siang malam di situ. Kalau manzil itu rumah singgah. Misalkan kita punya, misalkan di Pekalongan, punya lagi rumah singgah di sana. Kalau lewat bisa tinggal di sana. Itu tidak mengapa pula. Intinya, kalau membangun, itu tujuannya jelas untuk apa. Ya, tujuannya jelas untuk apa. Karena di dalam hadis, masih ingat tafsir dalam Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Itu lebih daripada satu lubang itu yus'al. Ya, lebih dari satu lubang. Lubang itu maksudnya apa? Lubang yang cukup kita masuk ke situ. Seperti ukuran kuburan. Itu tidak akan ditanya. Lebih dari itu akan ditanya, untuk apa kamu bangun banyak-banyak? Jadi rumah kita yang tidak akan ditanya oleh Allah itu satu lubang seperti ukuran kuburan, tidak ditanya. Karena itu butuh kita. Nah, lebih dari itu akan ditanya, untuk apa? Maka hendaknya kita persiapkan ini untuk ini untuk ini, ini untuk ini. Begitu maksudnya. Paham ini ya? Paham. Insyaallah. Itu nanti akan ada di pembahasan. Kalau di kitab-kitab fikih ada biasanya pembahasan-pembahasan seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.